Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya disebutkannya kisah-kisah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Demikian pula kisah orang-orang saleh di dalam Al-Quranul Karim dengan tujuan agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Maka insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yaitu tentang 50 pelajaran berharga yang bisa kita petik dari wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Luqman. Kita akan melanjutkan pada faedah atau pelajaran yang ke-12. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala, al-faedatu tsaniyatu ashar, faedah atau pelajaran yang ke-12 yang bisa kita petik dari wasiat Luqman, mura'atul awlawiyat fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala, memperhatikan al-awlawiyat, yaitu hal-hal yang paling penting untuk diajarkan di dalam berdakwah kepada Allah. Memperhatikan suatu fikih yang mana yang harus diprioritaskan di dalam berdakwah, mana yang lebih penting untuk dikedepankan dan mana yang diajarkan kemudian. Inilah di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dari wasiat Luqman, bahwasannya di dalam berdakwah hendaklah kita menyampaikan mana yang paling penting, Kemudian yang penting berikutnya, sesuai dengan urutan. Karena Luqman alaihissalam memulai wasiatnya kepada anaknya dengan tauhid, mewasiatkan anaknya agar tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya ketika beliau sedang memberikan nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka inilah wasiat Luqman yang pertama, yaitu mengajarkan tauhid kepada anaknya. Inilah yang seharusnya ditempuh oleh setiap pengajar, oleh setiap da'i, oleh setiap orang tua di dalam membimbing anak-anaknya. Yang pertama sekali dia ajarkan adalah tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'adz diperintahkan untuk memulai pertama kali dengan dakwah tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Apabila mereka sudah mentaatimu untuk mentauhidkan Allah, maka barulah engkau ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka solat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Lalu apabila mereka sudah taat kepadamu untuk melakukan solat, fa'alimhum, maka ajarkanlah mereka anna Allah iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Demikian seterusnya. Diajarkan tauhid terlebih dahulu, kemudian salat, barulah zakat. Diperhatikan mana yang lebih penting untuk disampaikan. Maka yang pertama sekali di dalam dakwah dan pengajaran adalah menanamkan tauhid yang benar, mengokohkan akidah. Karena ibaratnya akidatut tauhid adalah pondasi. Dan seluruh amalan kita adalah rumah yang kita bangun di atas pondasi tersebut. Maka pondasinya harus benar-benar kuat. Apabila pondasinya rapuh, niscaya akan runtuh bangunan di atasnya. Demikian ibaratnya, apabila tauhid seseorang dikotori dengan kesyirikan dan kekufuran, maka percuma seseorang beribadah kepada Allah. Tidak akan diterima ibadahnya. Sebagaimana hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diingatkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi membersihkan tauhid dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran, ini adalah tugas utama setiap muslim, terutama orang tua terhadap anaknya. Maka inilah yang dicontohkan oleh Luqman alaihi salam. Baik, ini pelajaran yang ke-12. Al-fa'idatu thalithatu asyar, pelajaran yang ke-13, anna syirka a'zamu dzunub wa akhtaruha wa huwa a'zamu ma naha Allah tabaraka wa ta'ala anhu. Bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya, dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Inilah pelajaran yang ke-13. Bahwa Luqman alaihi salam, sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, mengajarkan kepada kita kesyirikan adalah dosa yang terbesar, dosa yang paling berbahaya, dan larangan Allah yang paling Allah murkai. Sebab dari seluruh wasiat yang beliau sampaikan kepada anaknya, maka beliau sebutkan peringatan dari bahaya syirik dalam wasiat yang pertama. Maka ini menunjukkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana juga di dalam ayat yang lainnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maka Allah mengabarkan kepada kita, dosa apapun yang dilakukan seorang hamba, sebanyak dan sebesar apapun, masih mungkin mendapatkan ampunan. Selama itu bukan dosa kesyirikan maupun kekufuran. Bahkan di dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi subhanallah, dosa sebanyak apapun yang dilakukan oleh seseorang, meskipun sepenuh bumi, masih mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia tidak menyekutukannya. Demikian pula dalam kisah Hadisul Bitaqah, hadis kartu, yaitu di hari kiamat kelak ada seseorang yang diberikan kepadanya atau diperlihatkan kepadanya catatan keburukannya sebanyak 99 catatan. Setiap satu catatan sejauh mata memandang. Subhanallah, dosanya sangat banyak sekali. Dosanya terdapat dalam 99 catatan, setiap satu catatan sejauh mata memandang. Artinya begitu banyak dosa yang telah dia kerjakan. Dan semuanya dia akui tanpa dia ingkari. Lalu dikeluarkan sebuah kartu yang tertulis padanya kalimat La ilaha illallah, yaitu amalannya mentauhidkan Allah. Maka ditimbang antara kartu tersebut dengan 99 catatan dosa yang begitu besar, ternyata kalimat La ilaha illallah dalam sebuah kartu lebih berat dibanding seluruh catatan dosa tersebut. Maka kesyirikan adalah dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya. Dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada pun yang sanggup, tidak ada satupun yang sanggup memberikan mereka syafaat. وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Dan tidak bermanfaat kepada mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Adapun pelaku dosa-dosa besar, andaikan mereka diazab di neraka, maka mungkin mereka dikeluarkan karena mendapatkan syafaat. Dan bisa jadi mereka tidak masuk neraka karena mendapatkan syafaat, ataupun karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak diampuni dan mereka harus masuk neraka, maka mereka tidak akan kekal di neraka sebagaimana para pelaku kesyirikan. Oleh karena itu, orang yang mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan adalah orang yang paling cinta kepada umat manusia, orang yang paling sayang kepada umat, agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang paling besar ini. Oleh karena itu, dakwah ahlus sunnati wal jamaah sampai hari ini adalah dakwah yang benar-benar meneladani dakwah para nabi dan rasul serta orang-orang saleh alaihim salatu wassalam yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu dakwah yang mementingkan tauhid, tidak meremehkannya sama sekali, selalu memprioritaskannya. Demikian pula dakwah yang selalu mengingatkan umat akan bahaya kesyirikan, tidak meremehkannya dan menganggap bahwa hal itu adalah bahaya terbesar yang akan menghancurkan umat Islam. Makanya, jika ada orang-orang yang berdakwah dan mereka tidak lagi memprioritaskan dakwah tauhid, mereka sudah mulai bergampangan dengan perbuatan syirik ataupun hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik. Demikian pula perbuatan-perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama, maka mereka telah menyimpang dakwahnya. Itulah dakwah ahlul batil, dakwah hizbiyah, dakwah ahlul bid'ah, apabila tidak mementingkan tauhid. Dan ini banyak kita dapati di hari-hari ini. Ada yang dakwahnya lebih mementingkan politik, bagaimana merebut kekuasaan atau mendirikan sebuah negara. Ada yang dakwahnya lebih mementingkan ekonomi. Ada yang dakwahnya mengajak orang sholat saja, namun pada saat yang sama tidak mengajarkan tauhid yang benar, bahkan tidak pula sholat yang benar. Ada yang dakwahnya mengajak untuk berzikir, manajemen kalbu, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama mereka tidak mementingkan dakwah tauhid. Maka inilah contoh dakwah yang menyimpang dari jalan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam serta jalannya orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi, dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Kalau begitu, kita harus lebih takut dan lebih khawatir. Jangan sampai terjerumus di dalam dosa syirik melebihi dosa-dosa yang lainnya. Iya. Pelajaran yang berikutnya, Al-Fa'idatul Rabi'atu Ashar. Pelajaran yang ke-14. Ahammiyatu tansyiatil abna' minas sigari ala tauhid wal ikhlas wal bu'di anisyirki. Pentingnya menumbuhkan anak-anak sejak kecil di atas tauhid dan ikhlas dan jauh dari kesyirikan. Inilah kalau menurut saya pelajaran terpenting dari wasiat Luqman terkait dengan pendidikan anak. Di dalam wasiat Luqman yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran terkandung pelajaran yang sangat agung di dalam pendidikan anak-anak kita, yaitu pentingnya mendidik anak-anak kita dari kecil di atas tauhid dan ikhlas dan jauh dari kesyirikan. Sebagaimana kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Maka Luqman alaihissalam mendidik anaknya sejak kecil di atas tauhid. Dan ini insyaallah ta'ala akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan anak-anak kita. Akan memberikan arahan kepadanya. Akan selalu tertanam di dalam hatinya. Apabila sejak kecil sudah ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Akan terbawa insyaallah ta'ala sampai dia dewasa. Dan ini jauh lebih kuat dibanding kita mendidik orang yang sudah dewasa, yang sudah besar. Seperti kata pepatah, mendidik anak di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Adapun belajar di waktu besar, ketika sudah dewasa, seperti menulis di atas air. Habis nulis, hilang. Ini pada umumnya, walaupun tidak semuanya. Iya. Tetapi mendidik anak-anak, walaupun terkadang sulit, harus diulang-ulang. Gak seperti orang dewasa kan? Sekali bilang dia sudah paham. Tapi anak-anak terkadang sulit. Harus diulang terus, harus diingatkan kembali. Harus ditanya, kamu sudah ngerti tidak? Ini dalam mendidik anak. Tetapi hasilnya, seperti kita menulis di atas batu, walaupun sulit, terhapusnya susah. Iya. Dan di sini, juga terkandung satu pelajaran. Dalam mendidik anak-anak, terlebih ketika mereka sudah memasuki masa tamyiz, yaitu umur di mana mereka sudah bisa membedakan ini benar dan ini salah, walaupun belum balik. Dan itu adalah umumnya pada umur 7 tahun. Umumnya pada umur 7 tahun. Anak-anak sudah mumayyiz. Walaupun ada yang bisa lebih cepat daripada itu. Maka dari sini ada satu pelajaran berharga, bahwasannya pendidikan anak apabila dia sudah mumayyiz, tidak hanya difokuskan kepada hafalan mereka, tetapi kepada pemahaman. Dan itu yang lebih penting. Percuma anak-anak hafal Quran, hafal hadis, tapi akhlaknya jelek. Perangainya tidak baik. Dia tidak mengamalkan kandungan ayat dan hadis tersebut. Karena dia tidak paham maknanya. Walaupun kita sangat senang tentunya, apabila anak-anak kita banyak hafalannya, karena memang anak-anak mudah menghafal. Mudah menghafal dan sulit lupa. Kalau orang dewasa, susah menghafal dan gampang lupa. Anak-anak sebaliknya. Tetapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana menanamkan pemahaman yang benar. Inilah yang dilakukan oleh Luqman alaihissalam. Beliau menanamkan pemahaman bahwa tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengajarkan kepada kita bagaimana pendidikan anak sejak kecil, mengenalkan akidah kepadanya. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, belum balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pengajaran kepadanya. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau minta pertolongan, minta juga kepada Allah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajarkan ibadah sejak kecil. Bukan sekedar memasukkan pengetahuan agar dia menghafalnya, tidak. Tetapi diperintahkan dia untuk mengamalkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat tatkala mereka berumur 7 tahun. Ini yang saya katakan tadi, karena umumnya anak-anak itu mumayyiz pada umur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau melakukan salat tatkala mereka berumur 10 tahun. Yakni pukulan ringan. Bukan pukulan untuk menyakiti atau melampiaskan amarah, bukan. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Yakni antara laki-laki dan perempuan kalau sudah berumur 10 tahun. Ini pendidikan ibadah. Adapun pendidikan adab juga diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Suatu hari beliau makan bersama keluarganya, yaitu istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha bersama anak tirinya Umar bin Abi Salamah. Maka Umar bin Abi Salamah yang masih kecil ketika itu makannya, beliau mengambil dari berbagai tempat, yakni tangannya kesana kemari ketika sedang makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepadanya, "Ya gulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, ucapkanlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang paling dekat denganmu. Ini pengajaran adab. Artinya memang sedari kecil diajarkan untuk memahami, diperintahkan untuk mengamalkan agar terbiasa, baik dalam akidah seperti pengajaran beliau kepada Ibnu Abbas, demikian pula dalam ibadah, perintah beliau agar memerintahkan anak-anak kita untuk sholat di umur 7 tahun, demikian pula dalam adab dan akhlak yang baik, seperti dalam hadis Umar bin Abi Salamah ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu ulama kita menyebutkan hikmah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul asma Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Apa hikmahnya? Sebagai penanaman akidah dan keimanan terhadap anak-anak kita sedari kecil. Namakan mereka dengan nama-nama yang baik. Itu hikmahnya. Maka inilah pelajaran dalam pendidikan anak yang bisa kita petik dari wasiat Luqman. Al-fa'idatul khamisah asyar, pelajaran yang ke-15. Inna syirka adlamul zulm wa a'zamul jurm. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar dan kejahatan terbesar. Inilah yang bisa kita petik dari ucapan Luqman alaihi salam, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Kezaliman itu maknanya wad'u syai fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adalah keadilan. Keadilan bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi keadilan itu tidak selalu bermakna sama rata. Tetapi maknanya yang tepat adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka syirik adalah sebesar-besarnya kezaliman, karena telah beribadah bukan kepada Allah, atau telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Sedangkan tauhid adalah setinggi-tingginya keadilan. Maka kesyirikan adalah kezaliman terbesar. Dan kesesatan yang terbesar, demikian pula kebodohan yang terbesar. Kenapa? Karena orang yang melakukan syirik, dia telah berpaling dari Allah yang telah menciptakannya, memberikan rizki kepadanya, mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak sedikit pun memberikan manfaat kepadanya. Apabila dia butuh untuk berdoa menghilangkan kesusahan, hanya Allah yang mampu menghilangkannya. Tetapi dia berpaling kepada sesembahan selain Allah. Maka ini jelas kezaliman yang besar, sekaligus kebodohan dan kesesatan. Terlebih lagi ketika dia berdoa, tawakal, berharap kepada selain Allah, yang tidak sedikit pun bisa mendengarkan doanya. Kalaupun mendengarkan, tidak bisa mengabulkan. Dan juga pada hari kiamat, orang-orang yang mereka sembah selain Allah akan memusuhi mereka dan berlepas diri dari mereka serta mengingkari peribadahan yang mereka lakukan. Maka jelas, ini adalah kezaliman dan kebodohan. Bersamaan dengan itu, orang yang melakukan syirik berarti dia menghina Allah, merendahkan Allah, karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu mempersembahkan ibadah yang harusnya kepada Allah diberikan kepada makhluk. Ini sisi-sisi yang menjelaskan kepada kita bahwa memang perbuatan syirik adalah kezaliman terbesar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita heran kenapa kesyirikan adalah dosa terbesar, karena itu tadi. Dibandingkan dengan segala dosa apapun. Walaupun mungkin orang yang melakukan syirik tidak merugikan orang lain, tidak menzalimi orang lain. Bahkan mungkin dia baik kepada orang lain. Suka senyum, ramah, suka bersedekah. Tetapi, kenapa? Dia adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa yang dia kerjakan adalah dosa yang paling besar. Karena itu tadi, dia telah melakukan kezaliman, kesesatan, dan kebodohan. Iya. Al-Faidatu Sadisa Asyar, pelajaran yang ke-16, Hajatul Muta'allim wal Mad'u ila ma'rifati thamaratil awamir wa khuturatin nawahi. Dari nasihat Luqman alaihi salam, kita dapat mengambil satu pelajaran berharga, yaitu dalam pendidikan, hendaklah kita pandai melihat apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Nah, di sini ayat ini menunjukkan seorang anak didik atau orang yang kita dakwahi butuh untuk mengetahui buah dari pengamalan terhadap perintah-perintah dan sebaliknya bahaya menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Artinya, tatkala kita mengajarkan satu perintah Allah, hendaklah kita jelaskan buah dan hasil yang baik yang akan dipetik oleh seseorang kalau dia mengamalkannya. Sebaliknya, tatkala kita mengingatkan satu larangan Allah, kita ingatkan juga bahaya di balik pelanggaran terhadap larangan tersebut. Inilah yang diteladankan oleh Luqman alaihis salam. Beliau berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Beliau ingatkan anaknya bahaya kesyirikan. Yaitu apa? Dia adalah kezaliman yang besar. Maka, kalau begitu di baliknya terkandung azab yang sangat pedih bagi siapa yang melanggarnya. Iya. Jadi, ini dibutuhkan oleh orang yang kita ajari atau kita dakwahi. Agar dengan itu, dia lebih semangat untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, di sini kita dapat memetik di antara metode pengajaran. Bukan sekedar menyampaikan, tetapi memberikan semangat. Di samping itu kita mempelajari kecenderungan. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan anak-anak kita. Atau orang yang kita dakwahi. Maka ini membantu mereka untuk lebih bersemangat di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Al-Fa'idatu Sabi'atu Ashar, pelajaran yang ke-17, Al-Wasiyatu Bilwalidaini Barran wa Ihsanan au Birran wa Ihsanan wa Ikraman wa Ri'ayatan Lilhukuk. Wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka, dan menjaga hak-hak mereka. Inilah yang terkandung di dalam ayat berikutnya, dan ini dari firman Allah, bukan dari ucapan Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah, dan menyusuinya pada 2 tahun atau selama 2 tahun. Maka kata Allah, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita. Wasiat yang agung untuk berbakti, berbuat baik, memuliakan dan menjaga hak-hak kedua orang tua kita. Maka ini adalah kewajiban yang sangat agung. Bahkan Allah sebutkan kewajiban ini setelah kewajiban tauhid. Berarti berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang besar. Al-Faidatu Tsaminatu Asyar, pelajaran yang ke-18. Inna min a'zamil umur al-mu'ina 'alal birr bil walidaini tadhakkurul jamilis sabiq. Ini subhanallah, pelajaran yang penting sekali. Kata beliau, sesungguhnya di antara perkara terbesar yang dapat membantu untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua adalah mengingat keindahan yang telah berlalu. Maksudnya apa? Mengingat jasa-jasa besar dan kebaikan-kebaikan orang tua kita tatkala kita masih kecil, tatkala kita belum mampu untuk melakukan apapun, atau ketika kita masih dikandung oleh ibu kita. Maka ini semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Apabila kita selalu mengingatnya, maka insyaallah ta'ala itu akan membantu kita untuk lebih bersemangat dalam berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua seraya mengingatkan kebaikan yang sangat besar dari orang tua kita kepada kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyusuinya selama 2 tahun. Ini semuanya tidak boleh dilupakan. Maka ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain, baik bapak dan ibu kita, kalau kita mengingat-ingatnya, niscaya itu akan mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Al-Fa'idatu Tasi'ah Asyar, pelajaran yang ke-19, Anna minal umuril mu'ina aidun alal bir, tadhakkurul masir warruju' ilallah. Demikian pula kata beliau, di antara perkara yang dapat membantu seseorang dalam berbakti kepada kedua orang tuanya adalah mengingat tempat kembalinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyatakan, anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Artinya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hendaklah dia ingat Allah akan memberikan balasan yang baik kepadanya. Sebaliknya, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, dia juga harus ingat Allah akan membalas kejelekan yang dia lakukan. Ini peringatan untuk kita selalu berbakti pada kedua orang tua kita. Jadi, lupakan saja keuntungan-keuntungan duniawi yang bisa kita dapatkan kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang lebih penting adalah keuntungan di akhirat kelak. Sehingga apabila kita sama sekali tidak akan mendapatkan lagi keuntungan duniawi, bahkan mungkin secara duniawi kita yang rugi, maka kita tidak peduli. Sebab ada gantinya yang lebih baik, yaitu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Inilah prinsip seorang mukmin dalam berbuat kebaikan. Al-Fa'idatul Ishrun, pelajaran yang ke-20, Azimu Haqqil Um wa annaha awlan nasi bil bir wa husnil musahabah. Di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran yang besar, yaitu tentang agungnya hak seorang ibu, dan bahwasannya ibu adalah manusia yang paling pantas untuk kita berbakti kepadanya dan bergaul dengan baik. Sebagaimana juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Bahwasannya ada seseorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli secara baik? Qala ummuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, Nabi menjawab lagi, ibumu. Qala thumma man, dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk ketiga kalinya, thumma ummuk, kemudian ibumu. Qala thumma man, kemudian dia bertanya yang keempat kali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma abuk. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian bapakmu. Maka Nabi memerintahkan tiga kali bahwa yang paling berhak untuk dipergauli dan diperlakukan secara baik adalah ibu, baru kemudian bapak. Maka ini menunjukkan agungnya hak seorang ibu terhadap anaknya. Dan ucapan Nabi ini persis seperti ayat ini. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tiga keutamaan seorang ibu yang tidak dimiliki oleh orang lain, oleh bapak sekalipun. Pertama, keutamanya adalah al-umumah. Keutamaannya sebagai seorang ibu memiliki sifat keibuan yang tidak mungkin dimiliki oleh yang bukan ibunya. Kemudian yang kedua, hamil, mengandung anak. Ini adalah kebaikan ibu yang tidak akan didapatkan seorang anak dari orang lain. Demikian pula yang ketiga, ar-radha'ah, persusuan. Apa kata Allah? Hamalathu ummuhu wahnan ala ma wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyusuinya selama 2 tahun. Ini semua keutamaan yang tidak dimiliki bapak. Pertama sebagai seorang ibu, yang kedua mengandung, yang ketiga menyusui. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sang anak untuk lebih berbakti kepada ibunya dibanding bapaknya atau dibanding siapapun juga. Hanya saja pertanyaannya, siapakah yang lebih patut untuk ditaati, ibu atau bapak? Nah, ini jangan salah memahami hadis. Iya. Yang lebih patut ditaati apabila memerintah untuk melakukan sesuatu adalah bapak. Karena dia adalah kepala keluarga dan bahkan sang ibu pun harus taat kepada bapak. Artinya, kalau misalkan terjadi bapak memerintahkan sesuatu dan ibu memerintahkan sesuatu yang berlawanan, dan kedua-duanya tidak bertentangan dengan syariat, maka siapa yang harus lebih ditaati? Bapak. Karena dalam hal ini, ibu pun telah melakukan kesalahan karena menyelisihi bapak. Maka jangan ditolong sang ibu untuk melakukan kesalahan. Iya. Adapun dalam hadis ini, disebutkan adalah husnul musahabah, pergaulan yang lebih baik. Dan bukan berarti kita mempergauli ibu kita secara baik lalu durhaka kepada bapak. Tentunya bukan itu maknanya. Iya. Jadi ayat ini mengingatkan keutamaan ibu yang sangat besar sekali. Al-faidatul hadiyah wal isrun, pelajaran yang ke-21. Innama talaqqahul fil hamli wal wad'i min mashaqqatin wa ta'bin amrun la yalhaqul ibnu jaza'ahu mahma badala minal birri wal juhdi. Sesungguhnya apa yang dihadapi oleh seorang ibu berupa hamil dan melahirkan, yaitu kepayahan, keletihan, dan hal-hal yang menyusahkannya, adalah suatu perkara yang tidak mungkin dapat dibalas oleh seorang anak. Ini yang harus dipahami oleh setiap anak. Betapapun dia berusaha berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, tetapi dia tidak akan mampu untuk membalas segala kebaikan ibunya. Jangankan seluruh kebaikan, sekedar kebaikan hamil, mengandung dirinya, dengan segala kesusahan dan kepayahan, dia tidak akan mampu membalas. Bahkan apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada seorang dari Yaman, dia sangat berbakti kepada ibunya. Di antara baktinya, dia menggendong ibunya melakukan tawaf. Dan dia mengatakan, aku ini bagaikan unta yang selalu tunduk. Kemana saja ibu saya mau pergi, saya gendong. Kalau dia naik unta, dia takut. Tapi kalau menaiki aku, dia tidak takut. Jadi, dibawa digendong secara baik karena ibunya sudah tidak mampu berjalan. Maka dia bertanya kepada Ibnu Umar, apakah dengan begini aku sudah dapat membalas kebaikannya? Apa kata Ibnu Umar? Tidak sama sekali, meskipun hanya satu hembusan nafas yang ia keluarkan tatkala melahirkan dirimu. Tidak bisa sama sekali. Karena ini adalah satu kebaikan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi seorang ibu yang tidak mampu dibalas oleh anaknya. Iya. Ini kalau anak berbakti, apalagi kalau dia durhaka, bagaimana dia bisa membalas kebaikan ibunya? Padahal kata Allah, anishkurli waliwalidayik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Iya. Al-fa'idatu tsaniyah wal 20. Pelajaran yang ke-22. Inna qarna haqqil walidain bihaqqillahi ta'ala dalilun ala azimi makanati haqqihima wa annahu awjabul huquq ba'da haqqillahi ta'ala. Sesungguhnya disebutkannya secara bersamaan antara hak kedua orang tua setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala merupakan dalil yang menunjukkan agungnya hak kedua orang tua dan bahwasannya hak mereka adalah hak yang paling wajib untuk kita penuhi setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fikih yang bisa kita petik dari pengurutan hak. Disebutkan terlebih dahulu hak Allah untuk ditauhidkan dan tidak boleh dipersekutukan. Kemudian setelah itu hak orang tua. Menunjukkan hak orang tua ini sangat besar. Karena sebelum disebutkan hak siapapun, maka hak orang tua disebutkan terlebih dahulu setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang memiliki pemahaman yang baik, menunjukkan bahwasannya dia akan mengagungkan hak kedua orang tuanya, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Al-faidatu tsalitsatu wal 20. Pelajaran yang ke-23. Inna syukra lil walidain yakunu bil hubbi lahuma wad du'ai wal birri wassilati wal ihsan. Sesungguhnya yang dimaksud kesyukuran terhadap kedua orang tua adalah mencintai keduanya, mendoakan kebaikan untuk keduanya, berbuat baik, menyambung tali kekerabatan, dan berbuat ihsan, yaitu memenuhi apa saja yang dibutuhkan kedua orang tua kita. Itulah yang dimaksud bersyukur kepada kedua orang tua di dalam firman Allah, anishkurli wali walidaika. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Adapun bersyukur kepada Allah, maka maknanya adalah ibadah. Sedangkan yang dimaksud bersyukur kepada orang tua adalah cinta kepada mereka, mendoakan, berbakti, menyambung hubungan yang baik atau menjaga hubungan yang baik dan berbuat ihsan. Al-fa'idatul rabi'ah wal ishrun, pelajaran yang ke-24, khuturatu uquqil walidain wa annahu min a'zamil ithmi wa ashaddil lu'mi. Di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran akan bahayanya durhaka kepada kedua orang tua, dan bahwasannya ia adalah dosa terbesar atau termasuk dosa terbesar, dan terkandung padanya celaan yang paling keras. Sebab disebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Maka kalau begitu, durhaka pada kedua orang tua adalah termasuk dosa terbesar. Dan di dalam As-Sahihain dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Ketahuilah, akan aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar. Beliau katakan 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Maka Nabi SAW bersabda, dosa terbesar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Wa kana muttaqian wa jalasa wa kana muttaqian. Setelah itu beliau duduk dan beliau dalam keadaan bersandar sebelumnya. Faqala ala wa qauluz zur. Maka beliau mengatakan, ketahuilah juga dosa terbesar adalah persaksian palsu atau ucapan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maka beliau terus mengulang-ulang ucapan tersebut, yakni mengingatkan bahaya ucapan dusta, sampai para sahabat mengatakan, semoga beliau diam. Artinya apa? Mereka kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi hadis ini disebutkan 3 dosa terbesar. Syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua, dan persaksian palsu. Maka disebutkan durhaka pada kedua orang tua setelah dosa kesyirikan. Menunjukkan durhaka pada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Al-Fa'idatul Khamisah wal Ishrun, pelajaran yang ke-25. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Perlu dipahami. Tariqatut ta'amul ma'al ab wal awil in kana musyrikaini aw fasiqain. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam rangkaian ayat-ayat ini bagaimana cara bergaul dengan bapak atau ibu apabila mereka musyrik atau fasik. Yaitu dalam ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Maka subhanallah, kita dapat mengambil di sini pelajaran tentang agungnya hak Allah, bahwa tauhid kewajiban terbesar yang tidak bisa ditawar-tawar sedikit pun. Kita lihat dari dua sisi. Pertama, Allah sebutkan haknya terlebih dahulu sebelum hak orang tua. Padahal manusia itu dengan fitrahnya yang sehat, semuanya sadar. Jangankan seorang muslim, orang kafir sekalipun tahu, orang tua mesti dihormati, harus dimuliakan. Tetapi kenyataannya hak kedua orang tua tidak melebihi hak Allah. Makanya disebutkan setelah hak Allah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, melebihi hak siapapun. Ini yang pertama. Yang kedua, walaupun kita diperintahkan untuk menghormati orang tua, memuliakan, mendoakan, membantu, berbakti dan berbuat baik, tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua. Tetapi tatkala mereka memerintahkan kita untuk berbuat dosa, maka tidak boleh kita taat. Terserah mereka marah atau bahkan menyakiti dan mengusir kita, kita tidak peduli. Yang penting kita tidak bermaksiat kepada Allah, tidak memenuhi perintah mereka untuk berbuat dosa, apalagi perintah untuk menyekutukan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Wa in jahadaka, apabila mereka berdua memaksamu. Ini bukan sekedar perintah. Memaksa, enggak peduli. Dan terkadang memaksa ini banyak bentuknya. Terkadang memaksa dengan menyakiti si anak, atau sebaliknya, orang tua melakukan demonstrasi. Misalkan mogok makan, supaya anak merasa kasihan. Dan ini dilakukan sejumlah orang tua, para sahabat. Di antaranya sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya yang sangat dia cintai, dan ibunya pun sangat menyayangi beliau. Tatkala ibunya mogok makan agar dia mau murtad kembali, maka apa kata Mus'ab? Wahai ibuku, andaikan engkau punya lebih dari satu nyawa, dan satu persatu keluar di hadapanku, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Ya subhanallah, kecintaannya kepada Allah lebih dia utamakan dibanding kecintaannya kepada siapapun juga, termasuk kepada ibunya. Jadi, jangankan memerintah, memaksa sekalipun, maka tidak boleh kita taati untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan perlu dicatat, ya sebagaimana juga akan disebutkan oleh Syekh, tidak taat kepada orang tua dalam perkara maksiat itu tidak bermakna durhaka kepadanya. Justru sebaliknya, kalau kita taat, itulah yang disebut durhaka. Kenapa? Akan menambah dosanya. Kan begitu. Kalau orang tua memerintahkan anak gadisnya buka jilbab, enggak boleh pakai jilbab keluar rumah, kemudian dia taat, berarti dia menjadikan orang tuanya berdosa. Makin banyak laki-laki yang melihat dia, makin banyak dosa kedua orang tuanya. Jadi harus dia tidak taat dalam perkara tersebut, apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faidatus Sadisah wal Ishrun, pelajaran yang ke-26. Mungkin ini yang terakhir, pada kesempatan ini, karena waktu kita sudah hampir habis. Kamalus syariah fi da'watiha ila hifdzil ma'ruf wa mura'atil jamil. Di dalam ayat ini kita dapat mengambil pelajaran tentang kesempurnaan syariat. Di dalam dakwahnya kepada penjagaan terhadap kebaikan dan pemeliharaan terhadap sesuatu yang indah. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Bahwa syariat adalah sempurna. Sempurna itu maknanya terkandung padanya segala kebaikan yang kita butuhkan. Maka di antara bentuk kesempurnaan syariat, dia memiliki karakter menjaga segala kebaikan. Menjaga segala kebaikan. Iya. Dari mana bisa kita ambil? Yaitu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Bagaimana menyikapi kedua orang tua kita yang telah melakukan kejahatan terbesar? Subhanallah, enggak main-main. Yang dilakukan kedua orang tua di dalam ayat ini adalah dosa terbesar. Yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah. Tetapi perhatikan bagaimana perintah Allah terhadap si anak di dalam menyikapi orang tuanya tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah engkau mempergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Iya. Subhanallah. Kebaikan tetap dijaga. Kebaikan yang ada tetap dijaga oleh syariat, tidak dihilangkan. Iya. Ini masya Allah menunjukkan kebaikan syariat Islam sebagai syariat yang lengkap, tidak mengandung satu kekurangan sedikit pun. Segala yang kita butuhkan untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam syariatnya yang mulia. Walhamdulillah, dari 50 pelajaran kita sudah mengambil separuh, yaitu sampai pelajaran yang ke-26. Insyaallah taala pelajaran-pelajaran yang berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kezaliman kepada manusia seperti apa yang membuat dosa besar? Ini pertanyaan bagus sekali. Penting untuk selalu diingat bahwa perbuatan zalim kepada manusia adalah dosa besar. Dan kezaliman itu ada 3 bentuk. Yang pertama, adlamu zulm. Kezaliman terbesar, yaitu syirik. Yang kedua, zulmul insan nafsahu. Kezaliman seseorang terhadap dirinya. Apa itu? Semua perbuatan dosa. semua perbuatan dosa yang dilakukan seseorang hakikatnya adalah kedzaliman terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, zulmul insan ghairahu. Kedzaliman seseorang terhadap orang lain. Iya. Yeah. Nah, pertanyaannya seperti apa bentuk kedzaliman yang merupakan dosa besar? Jawabannya semua bentuk kedzaliman. Yaitu dalam tiga hal. Kedzaliman terhadap harta, jiwa, dan kehormatan. Semua bentuk kedzaliman terhadap orang lain, apalagi terhadap seorang muslim, adalah dosa besar. Dan itu terkait tiga hal. Pada harta, jiwa, dan kehormatan. Pada harta misalkan, mengambil harta saudara kita tanpa izin. Jangankan harta saudara kita seorang muslim, seorang kafir, tidak boleh kita curi hartanya kan? Apalagi seorang muslim. Nabi SAW bersabda, La yahillu malu mri'im muslim illa min tibin nafsin minha. Tidak halal darah, apa namanya, harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Contoh lain, menzalimi harta orang lain, berhutang gak mau bayar, sudah jatuh tempo mampu membayar tapi menunda-nunda saja, itu sudah termasuk zalim, apalagi gak mau bayar sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dhulmun." Orang yang mampu membayar dan dia menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Demikian pula pada jiwanya atau darahnya. Tidak boleh dia dipukuli atau ditumpahkan darahnya. Apalagi dibunuh, ini dosa yang sangat besar. Baik terhadap orang kafir yang tidak pantas dibunuh, karena orang kafir itu tidak semua boleh dibunuh, apalagi kepada seorang muslim. Dan ini dosanya yang terbesar. Nabi SAW bersabda, Lazawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Membunuh orang kafir yang tidak pantas dibunuh, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian. Nabi SAW bersabda, Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Demikian pula mencederai kehormatan seorang muslim. Contohnya apa? Menghinanya, mencacinya, mencercanya, menggibahinya. Itu semuanya termasuk dosa-dosa besar. Baik, jadi pada tiga hal tersebut, pada harta, darah, dan kehormatannya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Doakan. Doakan kebaikan. Demikian pula kalau kita banyak beramal soleh, dengan sendirinya itu termasuk bakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena amalan-amalan kita juga akan mengalir kepada orang tua kita. Sebab kita adalah hasil usaha mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Iya. Apa makna kekufuran? Kekufuran adalah lawan daripada keimanan. Atau lawan daripada Islam. Iya. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala berarti tidak beriman atau bukan seorang muslim. Adapun perinciannya itu sangat banyak. Ada kufur dalam bentuk keraguan ragu terhadap Allah misalkan, ada kufur dalam bentuk pendustaan, ada kufur dalam bentuk penentangan, dan lain sebagainya. Dosa sepenuh bumi andaikan dibawa mati dan tidak menyekutukan Allah, apakah akan diampuni apabila pelaku dosa belum sempat bertobat? Tergantung Allah. Kalau Allah mau mengampuni, maka dia diampuni. Kalau Allah mau mengazab, maka dia diazab. Tetapi azabnya tidak kekal seperti pelaku syirik. Jadi, jangan kita berkeyakinan pasti diampuni. Tidak. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-46 tadi. Apakah bid'ah bisa menghapus semua amalan atau ibadah yang lain selain bid'ahnya? Tergantung bid'ahnya. Karena bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai pada derajat kekufuran atau kesyirikan, ini menghapus amalan. Kalau tidak, maka hanya menghapus amalan yang menyertainya. Iya. Jadi, harus dipelajari hakikat kekufuran dan kesyirikan agar kita dapat mengenalnya. Tadi Ustaz menyebutkan Luqman alaihissalam, apakah alaihissalam boleh dipakai sebutan selain Nabi? Bolehkah untuk orang-orang soleh lainnya yang disebut dalam Al-Quran atau hanya khusus keutamaan Luqman? Wallahu alam, alaihissalam adalah doa yang sebetulnya umum, tetapi terkadang digunakan oleh orang-orang Syiah terhadap Ahlul Bait dalam rangka apa? Gulu. Maka kalau mengandung gulu, hendaklah kita tidak menggunakannya. Iya. Orang-orang Syiah mengucapkan Ali alaihi salam. Kalau menyebut nama Abu Bakar dan Umar, mereka tidak mengatakannya. Maka kalau ada indikasi seperti ini, kita tidak menggunakannya. Kalau tidak, maka tidak mengapa insyaallah taala. Bagaimana jika anak sudah balig tapi beramal misal sholat karena takut dimarahi orang tuanya? Ini sebetulnya kita enggak bisa menilai seperti itu ya. Karena kita enggak tahu hatinya. Yang kita lakukan hanyalah mengajari dia untuk ikhlas. Walaupun mungkin di samping dia ikhlas juga mengandung rasa takutnya kepada orang tuanya, tidak apa-apa. Yang penting bagi kita adalah mengajarinya dia ikhlas. Kalau dia sudah paham, maka insyaallah taala dia sendiri yang akan meluruskan niatnya. Iya. Tapi orang tua harus galak, memang iya harus. Iya. Supaya anak-anak takut demi pembiasaan. Jadi tidak mengapa hal ini, yang penting kita ajarkan baginya untuk ikhlas. Apa saja bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua? Apa saja yang sifatnya menyakiti orang tua? Semuanya adalah kedurhakaan. Kecuali dalam bentuk kalau kita tidak taat jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Iya. Jika seorang anak sudah berusaha berbakti kepada ibunya, tapi ibunya hanya melihat kejelekan-kejelekan anaknya, apa yang mesti dilakukan si anak? Karena sama sekali usaha anak tidak pernah dihargai ibunya. Pertama, si anak mengoreksi diri terlebih dahulu. Barangkali masih ada yang kurang yang dia lakukan. Yang kedua adalah bersabar. Bersabar saja. Maka pahalanya lebih besar insyaallah ta'ala. Jika ortu bercerai sama-sama beriman, mana yang harus dipilih oleh si anak? Jika anak sudah balik atau belum balik? Dipilih untuk apa ini maksudnya? Untuk tinggal bersama. Untuk tinggal bersama, kalau dia sudah balik, pilihlah yang paling soleh di antara keduanya. Iya. Tetapi untuk memutuskan hubungan tidak boleh. Orang tua boleh bercerai, tapi antara orang tua dengan si anak tidak akan pernah bercerai. Tidak akan pernah putus. Walaupun orang tua sudah bercerai, tidak menghalanginya berbakti kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Bagaimana bila anak yang berbuat dosa kepada Allah, misalnya murtad dari Islam, bagaimana orang tua menyikapinya. Nasihati. Nasihati dia, sadarkan dia, berusaha semampunya, seterusnya, agar dia kembali kepada Islam. Iya. Menasihati terus, sampai dia sadar. Menasihati. Berusaha sekuat tenaga agar dia mau kembali kepada Islam. Iya. Bagaimana sebaiknya buku-buku yang kita terima dari family, Majmu' Syarif, buku-buku tahlil, sebaiknya diapakan? Karena sebagian ada ayat-ayat Al-Quran, apakah boleh dibuang? Caranya adalah dibakar. Buku-buku kesesatan, buku-buku bid'ah, cara memusnahkannya adalah dengan dibakar. Sebagaimana para sahabat membakar mushaf Al-Quran, selain daripada mushaf Uthman ketika itu, karena satu kemaslahatan. Iya. Jangan dibuang di tempat sampah, karena itu akan menghinakan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah yang ada di situ. Baik, walhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.